Nah, ada Nasya Akila dan sebelumnya ada Sodik Monata, ada Lala Widi, ada Leli Yuwanita, Rere Amora, Ratna Antika, Elsa Safina, Leo Sari, Anjar Agustin, Lilin Herlina, 11 artis sudah tampil semuanya untuk pakem generation. Nggih. Nyuwun pangapura dulurku, matur sembadewon, hati-hati ning embong, insyaallah ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pakem generation, Nasya Kelo. Terpampang gambar waru, nengatiku nganti kamar apotik. Generation. Doa-doa terbaik dari Bonata menyertai Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak-bapak dari jajaran tim keamanan terkait, jajaran aparat terkait, terima kasih banyak, mohon maaf. Selamat jalan, saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yanto, Mas Matur Sumbanun.